tak tahu arah tujuan yang tak pasti. Kemana harus ku bawa rasa mengusik mimpi. Mencari cahaya cinta yang menjadi penerang gelap di relung jiwa. Sungguh ku tak berdaya, rasanya tak kuasa hidup sendiri tanpa ada kekasih hati. Teman air mata, cinta yang tak sempurna. Hati menangis, meratap sedih, hariku sendiri. Hati menangis, meratap sedih.